bangunan. That's right. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lautan. Aku manusia yang mudah putus asa, yang mudah menyerah pada segala coba. Solusi jangka pendek jadi bom waktu, menjadi bumerang yang hancurkan aku. Selalu ingin instan, selalu ingin cepat, malas berjuang, selalu ingin lompat. Lewati kesulitan, mengejar kesenangan, lupakan problema dalam pelarian. Ku malas berusaha, senang berandai-andai, lelah dengan mekanisme karena aku tak pandai. Tiba di titik jenuh, tiba-tiba mengeluh, zona yang kerap nyaman tiba-tiba membunuh. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan. That's right. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan. Rendah dan tak sanggup berjalan, entah bagaimana bisa aku bertahan di dalam lamunan, mencari solusi di alam bawah sadar kencang. Aku memaki, kepala terasa berat, seakan penuh sesak. Bisikan di telinga memaksa untuk berontak. Dalam keheningan ramaiku berdebat, aku dan diriku kadang bertengkar hebat. Semacam ku depresi dengan minim ekspresi, di luar tampak baik, di dalam terisolasi. Semacam ku bermimpi dengan mata terbuka, bermain imajinasi dalam lamunan semata. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan. That's right. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan. That's right. Kadang aku jauh, kadang aku rapuh, kadang aku jatuh terjebak dalam lamunan.